Halo, selalu Yogyakarta. Memurnikan akidah, menebarkan sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat malam sobat muslim, pendengar radio muslim di kota Jogja dan sekitarnya. Juga pendengar di manapun berada. Alhamdulillah, kami kembali menyapa sobat muslim di kesempatan malam hari ini di frekuensi AM 1467 kHz. Pendengar di kota Yogyakarta dan sekitarnya dan juga pendengar dimanapun berada yang juga mendengarkan melalui siaran streaming di www.radiomuslim.com. Di hari Rabu malam ini kita kembali berjumpa. Kali ini di program rutin kita, yakni program Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan bersama narasumber pilihan. Dan sobat muslim nanti juga bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan dan melalui nomor interaktif 0823-2727-5333. Alhamdulillah kali ini Didin dibersamai oleh narasumber kita, yakni Dr. Nuardi Yusuf. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadirannya di studio, Dok. Apa kabar, Dok, malam hari ini, Dok? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, sobat muslim, kita dibersamai oleh Dr. Nuardi Yusuf. Panggilannya Dr. Dr. Yusuf. Dr. Yusuf, baik. Terima kasih Dr. Yusuf atas kehadirannya di studio. Dan insya Allah di kesempatan malam ini, sobat muslim, kita akan bincang-bincang seputar panduan olahraga luar ruangan di masa pandemi, ya. Atau judul kita di flyer, yakni awak kudu obah sanajan wabah. Artinya tubuh harus terus bergerak, ya sobat dunia, walaupun dalam keadaan wabah. Dan insya Allah kita nanti akan bincang-bincang terkait hal ini. Sobat Sun bisa mencatat nomor interaktif kami, bisa sampaikan pertanyaan, tanya-jawab atau konsultasi ke nomor 0823-2727-5333 bersama narasumber kita, yakni Dr. Nuardi Yusuf di studio kali ini. Dan baik, mungkin kita sedikit perkenalan dengan narasumber kita, Dr. Yusuf. Kalau boleh tahu asalnya mana, Dok? Jogja bukan, Dok? Oh, kalau asal saya sebenarnya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi. Jawa Barat. Cuma memang kebetulan sedang melanjutkan pendidikan di Jogja. Jadi sementara merantau dulu. Baik. Kurang lebih selama nanti kalau lancar 4 tahun kali, Mas. Oh, insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Dok. Ya, jadi ini studinya di mana, Dok, kalau boleh tahu, Dok? Sekarang saya menempuh pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Okay. Jadi sekarang sudah menginjak semester ke-4 dari 8. Nanti insya Allah mungkin 2 tahun lagi. Amin, ya. Semoga lancar, ya, Dok, ya. Amin. Baik, Sobat Surim, itu sedikit perkenalan kita bersama narasumber kita, yakni Dr. Yusuf. Sekali lagi mengingatkan Sobat Muslim, bisa sampaikan pertanyaan atau konsultasinya seputar kesehatan dan kita insya Allah akan bincang-bincang tentang bagaimana panduan olahraga di luar ruangan di masa pandemi, ya. Terutama kita kan butuh untuk hidup sehat, ya, Dok, ya. Ya, dan salah satu penunjangnya adalah olahraga. Nah, namun ternyata saat ini qadarullah kita ada berada di kondisi pandemi di mana terkait dengan kegiatan kita di luar rumah pun juga harus kita perhatikan karena ada beberapa kewajiban-kewajiban protokol-protokol pemerintah yang wajib kita patuhi, Sobat Muslim. Nah, kita akan tanya-tanya terlebih dahulu, Sobat Muslim, terkait dengan olahraga ini, ya. Sebelum pada umumnya atau khususnya olahraga sendiri ini, Dok, itu manfaatnya apa sih bagi tubuh kita, Dok? Penjelasannya, Dok. Sebelum kita mengetahui manfaat, mungkin ada baiknya kita mengetahui sebenarnya tren penyakit di dunia ini sebenarnya seperti apa sih. Jadi seperti yang sudah dilansir oleh WHO, itu organisasi kesehatan di dunia, di sana mengatakan bahwa memang penyakit-penyakit yang ada sekarang dominannya adalah terbanyak adalah penyakit-penyakit tidak menular. Artinya memang penyakit-penyakit ini tidak ditularkan. Artinya ini murni karena dari tubuh kita sendiri. Nah, beberapa penyakit tidak menular ini merupakan suatu penyakit yang paling banyak, yaitu karena pertama, yaitu fisik yang tidak aktif. Artinya terkait dengan olahraga. Olahraga yang juga mungkin ada, ya. Gaya hidup. Jadi yang pertama tentang olahraga. Jadi sebenarnya gaya hidup itu ada banyak. Jadi kalau yang bisa saya jabarkan, yang pertama itu olahraga, lalu yang kedua itu tentang diet atau makanan. Jadi diet itu tidak tidak selalu diartikan sebagai menurunkan atau menurunkan jumlah makanan. Artinya memang kita harus mengatur dari porsi, dari jumlah, dari isi makanan apa yang kita makan, seperti itu. Nah, memang penyakit-penyakit tidak menular ini, atau mungkin nanti pada arahnya yang kita sebut dengan mengarah ke sindrom metabolik, nanti pada akhirnya diakibatkan oleh salah satunya adalah tubuh yang tidak aktif, seperti itu. Nah, beberapa manfaat yang kita bisa ambil dari olahraga, salah satunya adalah yang pertama, mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular yang tadi saya jabarkan. Contoh mungkin penyakitnya itu ada penyakit jantung, ada penyakit diabetes atau penyakit gula, ada penyakit hipertensi, ada penyakit stroke. Nah, penyakit-penyakit tersebut salah satu hal yang bisa dicegah yaitu salah satunya dengan olahraga. Lalu manfaat yang kedua yaitu dengan kita berolahraga maka membuat tubuh kita menjadi lebih fit. Artinya dengan lebih fit, sistem imun yang ada pada tubuh kita nanti akan meningkat, seperti itu. Lalu selanjutnya yang ketiga, beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita olahraga yaitu mendapatkan jiwa yang sehat. Jadi selain dari fisik yang sehat, dengan olahraga juga bisa meningkatkan atau memperbaiki fungsi dari jiwa kita, itu kesehatan mental kita, seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Jadi Masya Allah, ternyata banyak sekali manfaat olahraga ini ya, Dok ya, ya, betul, bagi tubuh kita. Dan itu tentu manfaat yang diberikan ketika seseorang berolahraga tentu sangat dibutuhkan, terutama saat pandemi ini ya, Dok ya. Iya, betul sekali. Baik. Dan kira-kira Dok, selain olahraga yang membentuk atau menjaga imun tubuh kita, dari segi asupan sendiri Dok, atau makanan, apa saja sih asupan yang dibutuhkan oleh tubuh di samping olahraga untuk menjaga imun tubuh kita Dok? Oke. Ya, kalau untuk masalah asupan, jadi memang dalam makan terutama itu kita harus yang namanya 4 sehat. Kalau dulu mungkin 4 sehat 5 sempurna. Jadi memang yang sekarang yang kita anut adalah makan yang harus dengan gizi seimbang. Artinya di dalam piring kita yang kita makan, kita harus mencakup beberapa protein, apa, beberapa komponen. Jadi yang pertama harus ada karbohidratnya, harus ada protein, dan memang yang harus ada mineral dan sayur mayur, seperti itu. Jadi kita harus seimbang. Kalau misalnya kita ibaratkan satu piring, jadi kalau untuk patokan satu piring, kita mungkin bisa mengisinya setengah piring itu dengan sayur mayur, ya, jadi sayur dan buah. Lalu untuk seperempatnya kita sisihkan dengan lauk pauk, lalu seperempatnya kita sisihkan untuk karbohidrat. Nah, nanti sisanya itu kita bisa lengkapi dengan buah-buahan, dengan susu, seperti itu. Jadi memang kontennya dari makanan harus seimbang, jadi semua harus dipatuhi. Jadi bukan berarti dengan makanan yang sehat tidak usah mengandung karbo misalnya, itu salah. Jadi memang pemilihan makanan isinya juga harus tepat. Jadi apa yang harus memang lengkap semua, seperti itu. Baik Dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan itu beberapa manfaat kesehatan atau olahraga Sobat Sumia, dan asupan bagi tubuh kita untuk membentuk imun tubuh kita yang kuat dan sehat. Nah, sebelum kita lanjut lagi, mengingatkan Sobat Muslim yang baru saja bergabung, kita kali ini ada di acara Halo Dokter, acara rutin kita setiap pekan di hari Rabu, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita kali ini dibersamai oleh narasumber Dr. Nuardi Yusuf. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan tentang panduan olahraga luar ruangan di masa pandemi. Tadi kita tanya-tanya terlebih dahulu seputar tentang olahraga sendiri, Sobat Sun. Ternyata tubuh kita itu membutuhkan olahraga, dan di samping itu juga membutuhkan asupan yang baik untuk membentuk imunitas bagi tubuh kita. Nah Dok, kita lanjutkan. Seberapa sering sih Dok, idealnya orang itu harusnya seberapa sering untuk olahraga Dok? Oh iya, sebenarnya untuk olahraga sendiri, yang apalagi yang untuk bertujuan untuk membangun imunitas, jadi sebenarnya kita harus sebelum ke arah situ, kita harus membagi dulu, menjelaskan bahwa olahraga itu harus dilakukan dengan benar. Artinya memang dengan cara yang benar. Lalu yang kedua dengan waktu yang tepat, artinya ada beberapa waktu seperti yang pagi itu yang memang atau mungkin sore yang memang waktu yang tepat untuk berolahraga. Tidak disarankan ketika di atas jam 9 malam, itu tidak disarankan seperti itu. Nah, untuk tadi komponen olahraga, seberapa sering kita harus olahraga, jadi kita harus melihat yang namanya intensitas. Jadi intensitas yang disarankan oleh WHO adalah 150 menit dalam seminggu. Artinya kita total dari satu minggu harus melaksanakan 150 menit. Nah, itu dibagi dalam perharinya yaitu sekitar 30 menit. Artinya 30 sampai 45 menit. Artinya memang dalam seminggu kita disarankan untuk melakukan olahraga dengan frekuensi 3 sampai 5 kali dalam seminggu seperti itu. Namun untuk intensitas sendiri dibagi juga, jadi ada yang intensitas ringan, sedang, dan berat. Lalu untuk apalagi kalau kita hubungkan dengan masa sekarang, masa pandemi COVID, sebenarnya olahraga yang baik itu seperti apa, dengan jumlahnya seberapa. Jadi tetap kita tetap mengikuti protokol yaitu total 150 menit dalam satu minggu, namun dengan intensitas yang ringan. Nah, lalu pertanyaannya mungkin bagaimana intensitas ringan itu, seperti itu. Jadi kalau untuk intensitas ringan, kita sebenarnya bisa mengira-ngira olahraga apa aja yang ringan. Jadi olahraga yang ringan itu artinya kita masih bisa berbicara atau mengobrol mungkin dengan orang, seperti itu patokannya. Kita masih bisa ngobrol dengan santai, dengan bisa, tapi sambil melakukan olahraga. Jadi contohnya mungkin berjalan cepat. Dan yang kedua mungkin juga bisa jogging. Mungkin kalau jogging yang ini, ya jogging yang ringan seperti itu. Jadi kita patokannya kita masih bisa melakukan ngobrol. Atau mungkin kalau pada saat fase sekarang kita masih bisa, mungkin kalau yang di rumah ada sepeda statis atau mungkin treadmill, itu dengan intensitas yang ringan itu juga bisa. Jadi memang disarankan untuk pada periode saat ini kita hanya melakukan olahraga yang intensitas ringan sampai dengan sedang. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Dok. Jadi mungkin berbeda-beda berarti ya, Dok, ya, intensitas ringan atau berat masing-masing orang. Tadi patokannya ketika melakukan olahraga tersebut, kita masih bisa ngobrol. Masih ngobrol, patokannya. Kalau misalnya ngos-ngosan nggak bisa ngobrol, berarti itu berat untuk orang tersebut. Orang tersebut, ya, ya. Memang ini lebih ke individual. Jadi masing-masing orang beda, tergantung dengan dia kebiasaan yang sudah pernah sebelumnya. Jadi artinya memang itu juga nanti pada orang-orang pun juga bisa improve, juga bisa meningkat apa namanya kemampuan yang mungkin yang dulu yang orang-orang yang dengan baru olahraga mungkin dengan jalan saja juga sudah ngos-ngosan, tapi dengan intensitas yang lebih sering, yang lebih intens, dan kita juga apa jadi lebih sering olahraga, nanti artinya nanti kemampuan tubuh kita juga akan meningkat seperti itu. Baik, Dok. Nah, kita masuk pada pembahasan kita kali ini, Dok, terkait dengan panduan olahraga di luar ruangan, Dok. Kan mungkin ada yang di dalam ruangan kalau dan juga di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan mungkin tidak terlalu ini ya, Dok, ya, tidak terlalu apa ya, ada batasan. Iya. Dengan kondisi di tengah pandemi ini. Nah, ini kan kita juga beberapa dari kita punya hobi di luar ruangan seperti tadi jogging ya, Dok, ya. Iya. Dan olahraga-olahraga lain, dan mungkin dengan olahraga-olahraga tersebut juga itu adalah salah satu kebiasaan untuk membuat tubuh kita menjadi sehat. Nah, terkait dengan masa pandemi ini, Dok, mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana pandangan dari para ahli atau tenaga kesehatan tentang apalah yang harus dilakukan ketika kita berolahraga dalam masa pandemi ini, atau protokol kesehatan yang bagaimana yang harus kita wajib lakukan ketika kita berolahraga di luar ruangan, Dok. Ya. Untuk berolahraga di luar ruangan, jadi memang ada dua hal yang harus kita amati pada kasus ini. Jadi yang pertama, kita keluar ruangan, artinya ketika kita sudah keluar ruangan, kita diwajibkan oleh pemerintah, oleh WHO, disarankan untuk memakai masker. Itu suatu hal yang sekarang menjadi suatu kewajiban. Karena memang kita bisa saja menularkan virus corona ini, ataupun kita juga bisa mendapatkan dari luar. Itu artinya memang kita diwajibkan untuk memakai masker. Tidak peduli kita mau pergi ke misalnya pergi belanja atau pergi kerja atau apapun bahkan ini olahraga, jadi memang tidak ada apa, tidak ada pengecualian kita harus menggunakan masker ketika di luar ruangan. Namun di sisi lain ada hal yang kedua, yaitu kita juga harus menjaga imunitas tubuh kita, salah satunya itu dengan olahraga. Nah, beberapa orang memang ada yang hobi olahraga di luar. Nah, sekarang memang ini menjadi suatu problem ya. Jadi sebenarnya yang benar itu apakah kita tetap memakai masker atau melepas masker saat kita berolahraga di luar ruangan. Jadi sebelum kita ke arah sana, kita kesini dulu. Jadi kalau yang namanya kita olahraga, kalau kita dalam keadaan istirahat atau kita dalam kondisi tenang, mungkin yang namanya denyut jantung kita atau heart rate kita itu dalam kisaran normal, yaitu sekitar 60 sampai 100. Mungkin contohnya saya mungkin kalau dalam kondisi tenang, dalam kondisi normal, tidak dalam aktivitas berat, maka saya heart rate-nya atau denyut jantungnya berkisar di angka 60. Namun ketika saya olahraga atau mungkin intensitas aktivitas yang agak berat, maka denyut jantung saya akan meningkat sekitar 120, artinya dua kali lebih berat, dua kali lebih banyak jumlahnya ketika saya beristirahat. Itu artinya kerja jantung saya akan lebih berat ketika saya berolahraga atau melakukan aktivitas yang lebih berat. Nah, kalau kita keluar ruangan dengan memakai masker, artinya dengan keluar ruangan dengan tanpa memakai, dengan memakai masker, artinya kalau denyut jantung kita dengan yang 120 itu yang meningkat, tetapi kita membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak, maka itu akan menjadi problem. Nah, jadi untuk saat ini, karena memang ini menjadi batasan, kalau misalnya kita masih dengan tetap memakai masker dengan kondisi yang kita butuh banyak oksigen ataupun kita harus mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak, maka tidak disarankan. Artinya memang olahraga-olahraga yang sampai saat ini masih disarankan, tetap yang paling baik adalah di dalam rumah, di dalam indoor. Indoor sendiri juga sebenarnya rancu katanya ya, indoor juga bisa mungkin kalau di tempat-tempat tempat indoor, mungkin tempat lapangan futsal misalnya, indoor itu juga sebenarnya indoor, cuman kan kondisi konteksnya indoornya itu banyak orang, jadi artinya memang lebih bagus adalah di dalam rumah seperti itu. Nah, jadi olahraga yang baik memang sampai saat ini masih menganut bahwa tetap di dalam rumah. Kalau misalnya memang terpaksanya harus memang pengen olahraga di luar, tapi saya sarankan yaitu memang harus yakin bahwa olahraganya itu sepi. Maksudnya dalam artian tidak banyak orang, tidak menimbulkan berkerumun, tidak yakin, tidak memegang-megang sesuatu di luar, tidak memegang area muka seperti itu. Kalau memang yakin akan kondisi tersebut, ya silakan saja. Jadi memang sebenarnya batasan, asal tidak berkerumun atau mungkin tidak bersama-sama olahraganya. Baik dok, terima kasih. Nah tadi dokter sampaikan ketika kita berolahraga otomatis denyut nadi kita dua kali atau beberapa kali lebih kencang atau lebih banyak ya dok ya, ya. Lalu juga nafas yang kita butuhkan juga lebih banyak, oksigen, karbon dioksida juga lebih banyak keluar. Nah sedangkan ketika kita menggunakan masker tentu itu agak menghambat ya dok ya, ya. Betul. Nah dan sementara kita juga diwajibkan menggunakan masker oleh pemerintah kita ketika berada di luar ruang. Apakah untuk mengkompromikan hal ini kita bisa mengurangi intensitas olahraga kita seperti itu dok, dan lebih sering untuk dilakukan misalnya yang tadinya 1 jam menjadi mungkin 15 atau 30 menit, tapi dalam 1 hari mungkin kita bisa lebih sering pagi, sore, setiap hari. Apakah bisa seperti itu dok, atau bagaimana kira-kira? Ah ya, jadi memang kalau untuk mengkompromikan sebenarnya ya, ini saya bilang, jadi kalau yang terbaru yang masih yang saya baca, jadi memang WHO itu menyarankan untuk tetap menggunakan masker. Jadi menggunakan masker baik itu di luar ruangan apapun kegiatannya seperti itu. Dan memang sampai saat ini juga Kemenpora yang saya tahu juga menyarankan untuk tetap menggunakan masker. Namun untuk menjadi disiasati dengan intensitas yang lebih ringan sebenarnya bisa. Namun tadi balik lagi ketika tubuh kita apalagi denyut jantungnya yang lebih meningkat, itu sangat berisiko mengalami tubuh yang namanya hipoksia. Jadi hipoksia memang, apalagi kalau hipoksianya yang mengalami akumulasi yang makin banyak, jadi akan menimbulkan beberapa kondisi atau penyakit. Jadi tidak hanya di tubuh kita, jadi salah satunya mungkin hipoksia ke otak, itu bisa mungkin menjadi gangguan di otak, atau mungkin kalau kita kenal dengan serangan jantung juga bisa, karena itu hipoksianya mengenai dari pembuluh darah kolera yang ada pada jantung. Jadi saya sarankan tetap, memang kalau untuk olahraga sendiri, tetap tidak memakai masker. Artinya ya yang aman adalah olahraga di rumah. Kalau misalnya olahraga di luar, boleh sebenarnya, tapi dengan memperhatikan tidak memakai masker, tapi dengan yakin bahwa dengan tidak memakai masker itu kita tidak apa, dengan jarak yang tadi sekitar 2 meter atau mungkin tidak bertemu orang, tidak berkelompok seperti itu. Baik dok, terima kasih. Jadi olahraga di rumah yang ya, lebih aman ya dok ya. Baik, insya Allah. Terima kasih atas penjelasannya dok. Nah Sobat Muslim, mengingatkan bagi yang baru bergabung, kita kali ini ada di acara rutin kita setiap hari Rabu malam, program atau acara Halo Dokter, bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Kita kali ini dibersamai oleh narasumber Dr. Nuwardi Yusuf. Pembahasan tentang panduan olahraga luar ruangan di masa pandemi. Nah ternyata Sobat Muslim, bagi kita yang punya hobi olahraga ya, terutama di luar ruangan, nah kita setelah di masa pandemi ini ternyata ada beberapa protokol-protokol kesehatan yang harus kita wajib perhatikan Sobat Muslim. Jadi kita memang butuh olahraga, tapi saat masa pandemi ini ada beberapa hal yang wajib kita lakukan, terutama tadi seperti menjaga jarak atau social distancing, physical distancing, dan menggunakan masker. Nah, dan ini tentu kita butuhkan ya, Jok, ya, untuk menjaga imunitas tubuh kita ya, betul, dalam masa pandemi ini. Nah, lalu Dok, apa saja sih yang bisa menjadi potensi penularan COVID-19 agar kita bisa lebih hati-hati ketika beraktivitas atau olahraga di luar ruangan, Dok? Ya, untuk potensi penularan, jadi memang ini suatu hal yang sudah dicanangkan atau sudah diwanti-wanti oleh pemerintah dan seluruh organisasi kesehatan dunia, bahwa memang virus ini gampang tertular. Jadi memang kalau misalnya kita terkontak, jadi memang kalau kita paling sering itu ya kontak antara tubuh si penderita dengan kita misalnya. Jadi kalau ketika ada penderita COVID dan memang kontak langsung dengan kita, itu merupakan penularan yang paling nyata jelas gitu. Namun selain tertular langsung, juga mungkin dari tubuh kita, yaitu dari pembicaraan atau mungkin dari nafas kita. Jadi kalau misalnya orang yang terkena atau yang sudah tertular itu berkontak dengan kita, namun kita juga tidak memakai masker seperti itu juga menjadi suatu penularan bagi tubuh seseorang seperti itu. Dan juga makanya karena memang pentingnya di sini cuci tangan, jadi sebelum apapun kita melakukan tindakan pergi dari luar rumah atau mungkin kita mau makan seperti itu, jadi memang tangan ini sangat krusial kalau di era seperti ini ya. Jadi tangan yang kotor, apalagi yang sudah ada virusnya, itu sangat mudah, apalagi kalau kita makan dengan tangan yang kotor, itu sangat mudah tertular seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan mungkin bisa dijelaskan juga dok tentang apakah ada informasi ya bagaimana kondisi update seputar COVID-19 ini di Jogja dok, dari pantauan dokter sendiri dan rekan-rekan tenaga medis saat ini dok? Kalau untuk kondisi di Jogja, kalau yang saya amati memang dari kurvanya ini belum menunjukkan ke arah penurunan, artinya untuk penambahan jumlah, kalau yang saya lihat per hari ini masih didapatkan ada pasien dengan positif tambah 3 pasien positif hari ini. Jadi untuk update hari ini ada 3 pasien positif, sementara ada penambahan ada 39 orang dalam ODP, orang dalam pemantauan. Ini juga terdapat 11 pasien dalam pengawasan atau sebut dengan PDP. Nah, memang di sini trennya kalau saya perhatikan per hari ini belum mengalami penurunan yang jelas. Artinya kita masih ada di resiko yang tinggi untuk tertular. Artinya terkait dengan olahraga di luar ruangan, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Artinya tetap lebih baik di rumah olahraganya seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Jadi tetap menjaga imun tubuh kita dan patuhi protokol dari pemerintah ya dok ya. Nah terkait dengan olahraga ini dok, apa misalnya dampak jika seseorang itu jarang berolahraga dok, terutama di masa pandemi ini? Apakah menurunkan imun tubuh atau ada dampak lainnya juga dok? Oh iya, kalau untuk orang dengan jarang berolahraga, jadi sebenarnya hubungan olahraga dengan imun ini sangat erat. Jadi sebenarnya olahraga ini ada dua hal. Jadi kalau kita melakukan dengan intensitas yang ringan atau sedang, artinya intensitas yang benar, maka itu akan menyebabkan imun kita meningkat, di mana nanti sel-sel perang atau disebut dengan sel-sel leukosit kalau kita bilang ya, jadi untuk memerangi musuh itu akan kekuatannya akan lebih meningkat ketika kita olahraga dengan intensitas yang ringan dan sedang. Namun ketika kita olahraga dengan intensitas yang berat, itu justru malah menurunkan sistem imun. Jadi dengan olahraga yang dengan intensitas yang berat, maka tubuh kita akan juga perlu untuk recovery jaringan, untuk perbaikan jaringan, sehingga yang harusnya kita mendapatkan efek imunnya meningkat, justru malah imunnya turun. Bahkan dengan kita, kalau yang pernah saya baca, jadi ada kurva yang berbentuk huruf J. Artinya ketika kita melakukan intensitas olahraga intensitas yang berat, maka terdapat 3 sampai 4 hari terdapat fase pemulihan seperti itu. Jadi, nah, fase pemulihan ini merupakan fase di mana imun kita sedang turun untuk sedang memperbaiki. Jadi, alangkah baiknya memang pada era seperti ini kita tidak disarankan untuk melakukan intensitas yang berat seperti mungkin lari maraton atau mungkin lari sprint yang mungkin membutuhkan banyak tenaga atau mungkin banyak energi, sehingga yang menyebabkan tubuh kita menjadi menurun. Jadi ya disarankan memang yang ringan-ringan saja, ringan sampai sedang seperti itu. Baik dok, terima kasih atas penjelasannya. Dan Sobat Muslim, bagi yang baru bergabung, kita ada di acara Halo Dokter kali ini bersama Dr. Nuardi Yusuf. Pembahasan kita panduan olahraga luar ruangan di masa pandemi. Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 082327275333 ya. Silakan bisa sampaikan pertanyaan melalui SMS atau chat WhatsApp 082327275333. Nah, tadi dokter bilang untuk imunitas tubuh kita itu sangat penting dalam menjaga tubuh kita dari COVID-19 atau penyakit lainnya ya dok ya. Iya, betul. Nah, kan obat COVID-19 atau corona ini kan belum ditemukan ya dok ya? Sampai saat ini untuk obat yang pastinya belum. Belum, ya. Baik. Dan tapi alhamdulillahnya di seluruh dunia dan di Indonesia ini ada yang sembuh. Nah, itu berarti mereka itu sembuh, apakah murni benar-benar dari imunitas tubuh mereka yang kuat dok? Atau bagaimana dok? Mohon penjelasannya. Iya. Kalau untuk ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pasien yang sudah terinfeksi COVID bisa sembuh. Jadi memang salah satunya dengan imun yang baik, artinya tubuh kita bisa melawan atau menghadapi COVID tersebut sehingga COVID-nya bisa menghilang. Atau ada juga kemungkinan mengapa pasien itu bisa sembuh. Jadi ada beberapa kasus di mana ketika pasien yang terkena COVID ini memiliki beberapa komorbid atau penyakit penyerta sebelum pasien tersebut terinfeksi COVID, maka semakin berat komorbidnya, semakin susah pasien tersebut untuk sembuh seperti itu. Jadi ini balik lagi dengan pasien komorbid atau penyakit penyerta. Jadi yang paling sering mungkin kalau kita lihat penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, seperti gula DM seperti penyakit gula, maka ini salah satu penyakit yang memperberat ketika ada penyakit itu, terus terinfeksi COVID ini membuat berat sembuhnya seperti itu. Nah, sementara penyakit-penyakit tadi yang saya sebutkan, seperti penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit darah tinggi, itu semua berhubungan dengan salah satunya adalah lifestyle, gaya hidup yang dimana balik lagi ke olahraga. Jadi sebenarnya satu lingkaran, jadi dengan modal yang baik, seperti itu, modal kesehatan yang baik sebenarnya harusnya terhindar dari COVID itu sendiri, ataupun ketika kita sudah terinfeksi maka chance atau peluang untuk sembuhnya juga semakin besar. Seperti itu. Baik dok. Jadi cepat atau lambatnya seseorang yang terinfeksi COVID itu juga tergantung dari penyakit bawaan apa yang dia bawa, gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, Dr. Yusuf ini kan spesialis syaraf ya dok ya? Calon ya. Baik, semoga segera. Segera, amin. Nah, apa terkait dengan penyakit-penyakit syaraf ini juga dok, yang umum di masyarakat? Apakah ini juga umumnya penyakit-penyakit syaraf atau kebanyakan penyakit syaraf itu juga sifatnya menurunkan imun tubuh dok, sehingga memperlambat bagi yang menderita COVID atau bisa menjadi rentan yang belum terkena COVID dok? Ya, secara umum kalau kita hubungkan dengan penyakit syaraf, jadi penyakit syaraf yang banyak, jadi yang kita lihat di masyarakat seperti stroke, seperti itu. Jadi mungkin kalau terkait dengan COVID ini, justru jelas akan penyakit-penyakit ini juga bisa menyebabkan imun kita turun. Apalagi dengan stroke ini kaitannya sebenarnya banyak. Jadi bisa terkait dengan darah tinggi, bisa terkait dengan gula, penyakit jantung, yang di mana itu penyakit itu jadi satu lingkaran seperti itu. Nah, kalau penyakit-penyakit saraf sendiri memang banyak yang bisa menyebabkan imun turun. Salah satunya mungkin kalau infeksi contohnya. Jadi ada beberapa infeksi di otak seperti meningitis, radang selaput otak, atau mungkin infeksi pada otak sendiri yang sebutkan kita cerebritis. Nah, itu juga berpotensi untuk menimbulkan turunnya sistem imun seperti itu. Jadi rata-rata memang semua penyakit ya, hampir semua penyakit ya bisa menyebabkan menurunkan imun. Karena memang kondisi saat itu, apalagi penyakit yang terkait dengan infeksi. Nah itu karena tubuh kita sedang melawan infeksi tersebut nih. Nah jadi itu tentara yang untuk melawannya sedang bekerja. Sementara kalau ada ketimpalan dengan COVID, makin berisiko lagi seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Nah Sobat Slim, silakan kirimkan pertanyaan atau konsultasi seputar kesehatan, terutama pembahasan kita di kesempatan kali ini, yakni olahraga outdoor, panduan olahraga outdoor di tengah pandemi COVID-19. Sobat Slim bisa sampaikan pertanyaan ke 0823-2727-5333. Baiklah, kita bacakan ini beberapa pertanyaan dari Sobat Slim dan pendengar. Ini pertanyaannya, dok, apakah memakai kacamata ini dapat lebih melindungi wajah dari paparan COVID atau virus corona ini? Bagaimana dengan orang yang terbiasa menggunakan soft lens, dok? Apakah disarankan? Mohon penjelasannya. Oh ya, jadi memang ada beberapa laporan bahwa COVID ini salah satu manifestasinya yaitu mata merah. Jadi mata yang mengalami infeksi. Jadi salah satu cara untuk mengurangi resiko tertularnya COVID ya benar memakai kacamata. Lalu kalau untuk kalau ini kan memang kacamatanya sebenarnya tujuannya untuk benar-benar untuk melindungi, bukan untuk memperbaiki dari ketajaman penglihatan. Kalau misalnya memang kasusnya memakai biasanya memakai soft lens, ya tetap tujuannya kalau untuk melindungi dari COVID memakai kacamata, namun kacamatanya ya untuk melindungi. Jadi memang strukturnya juga tidak seperti kacamata yang biasa. Jadi kacamatanya itu bisa meliputi, menutupi dari area di sekitar mata. Jadi sehingga tujuannya agar virusnya itu tidak mudah masuk. Tapi bukan untuk, ya tujuannya untuk bukan untuk kacamata yang untuk memperbaiki ketajamannya itu sendiri. Seperti itu. Baik, dan terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali dari pendengar bernama L. Ingin bertanya bagaimana anjuran berolahraga outdoor dengan memakai masker saat pandemi. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Oh ya, terima kasih kepada saudari L ya. Ya, untuk panduan memakai masker sendiri tadi sebenarnya sudah saya jabarkan ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang kita yakin kalau di luar ruangan itu kita tidak terpapar, artinya kita bisa menjaga jarak. Seperti itu, lalu kita juga tidak memegang sesuatu di sekitar, lalu kita tidak mengusap-ngusap di daerah muka, maka disarankan tetap olahraga tidak memakai masker. Karena dengan memakai masker, tubuh kita itu tadi bisa berpotensi kekurangan oksigen atau mungkin penumpukan karbon dioksida, sehingga bisa yang malah harusnya kita niatnya ingin menaikkan imun tubuh, justru malah ada masalah baru seperti itu. Nah, maka disarankan untuk di luar itu tidak memakai masker saat berolahraga. Artinya ya yang paling aman tetap olahraga dalam ruangan seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan Sobat Sun dan pendengar lainnya bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini melalui SMS atau chat WhatsApp ke nomor 082327275333. Atau bagi pendengar yang juga mendengarkan melalui streaming Facebook, bisa kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar atau bisa chat ke nomor 082327275333. Baiklah, kita sembari menunggu kembali pertanyaan, kita masuk kembali di materi kita. Jadi olahraga kan penting ya dok ya, untuk menjaga imun tubuh kita agar lebih baik, sehingga bisa lebih baik menangkal masuknya virus corona di ke dalam tubuh kita. Nah, apa saja sih dok jenis olahraga yang bisa kita lakukan saat pandemi ini dok, yang aman gitu dok? Ya. Untuk beberapa olahraga mungkin kalau kita panduannya di dalam ruangan ya. Jadi ada beberapa jenis olahraga. Yang pertama mungkin sifatnya lebih ke peregangan tubuh-tubuh kita. Mungkin kita bisa melakukan gerakan seperti push up, seperti mungkin sit up, seperti plank, ya gitu, bisa menjadi panduan. Jadi lebih statis. Ataupun kalau misalnya mungkin di rumahnya ada sepeda statis atau mungkin treadmill, itu akan juga lebih membantu. Atau juga mungkin kita juga bisa olahraga seperti lompat tali seperti itu, karena itu salah satu olahraga aerobik atau olahraga kardio, di mana memang pada saat ini olahraga kardio ya lebih dibutuhkan dibanding dengan olahraga yang intensitas yang berat seperti itu. Baik dok. Lalu olahraga-olahraga apa saja yang sebaiknya kita hindari tadi? Seperti tadi yang berat-berat ya. Maraton seperti itu mungkin itu. Jadi yang memang olahraga yang intensitasnya berat, jadi yang mungkin patokannya kalau tadi saya bilang intensitas ringan itu adalah kita masih bisa ngobrol. Kalau intensitas berat itu bagi orang itu ya dia akan terengah-engah dalam bernapas, artinya dia sudah tidak mampu lagi untuk ngobrol apalagi berbicara, itu sudah tidak bisa. Artinya dia hanya fokus kepada nafasnya, itu mungkin definisi olahraga berat. Nah, kalau kita konversikan ke olahraga yang ada ya, mungkin kita bisa seperti kira-kira maraton, seperti itu, atau mungkin balap sepeda yang balap sepeda yang mungkin benar-benar balap, iya, trek-nya jauh dan memang harus dalam kecepatan yang cepat sehingga kita terengah-engah, mungkin itu salah satu contohnya. Baik, lalu tadi tetap mungkin bisa kita lakukan beberapa kali untuk olahraga di luar ruangan tetapi dengan melaksanakan protokol kesehatan. Iya, betul, ya. Betul. Nah, apakah olahraga dengan protokol yang baik seperti ini kita lakukan, apakah bisa dilakukan oleh semua orang? Apakah ada beberapa yang tetap dianjurkan jangan keluar ruangan seperti ini? Mungkin orang tua atau kalangan-kalangan tertentu? Ya, ini sebenarnya kalau untuk ketentuan olahraga sendiri memang ada pengecualian kepada orang-orang bagi penyakit tertentu. Mungkin penyakit dan kondisi tertentu. Mungkin kalau untuk penyakit seperti kayak penyakit stroke atau mungkin penyakit jantung, artinya memang itu ada kondisi yang tidak bisa disamakan ke seperti orang normal. Karena pada kondisi misalnya pada penyakit jantung, artinya dengan intensitas olahraga yang bagi orang normal ringan saja, mungkin bagi mereka itu akan memperberat kerja jantungnya berkali-kali lipat. Artinya memang disarankan untuk orang-orang dengan kondisi pembawa penyakit, ada penyakit bawaan seperti itu, memang harus konsultasi dulu baiknya ke dokter, olahraga apa yang baik seperti itu. Jadi memang tidak bisa disamakan semua. Ataupun kondisi-kondisi tadi benar seperti orang tua yang memang mungkin orang tua tersebut tidak memiliki penyakit, namun karena usia, faktor usia, memang itu juga suatu keterbatasan. Karena makin usia juga makin meningkat, artinya kemampuan seseorang untuk fungsi imunnya juga semakin turun. Artinya memang pengecualian dari intensitas, dari jumlah, dari frekuensi juga harus dibatasi seperti itu. Baik, terima kasih. Kita kali ini kembali bacakan pertanyaan yang kembali masuk dari Sobat Muslim. Bismillah, jadi bertanya dok, apakah tangan yang terluka itu bisa menjadi jalan masuk virus corona ke dalam tubuh dok? Oh ya, sampai saat ini memang penularan virus corona yang ada penelitiannya memang melalui Artinya memang melalui oral atau mungkin melalui mukosa dari mulut atau hidung. Artinya yang jalan langsung dari mukosa mulut seperti itu. Mungkin kalau misalnya dari luka yang terbuka, sampai saat ini saya belum pernah membaca tertular dari luka terbuka seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan ingin mengingatkan lagi bagi Sobat Insul yang baru bergabung, silakan bisa kirimkan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333 untuk mengirimkan pertanyaan atau konsultasi tentang pembahasan kita di kesempatan malam hari ini, yakni panduan olahraga di luar ruangan di masa pandemi bersama Dr. Nuwardi Yusuf. Kita ada di acara rutin kita setiap hari Rabu malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang dan tanya-jawab seputar kesehatan. Baik, kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya, Dok. Saya bekerja di klinik terapi dan kadang bersentuhan langsung dengan pasien. Akan tetapi saya menggunakan handscoon, lalu shield, face shield, dan masker. Semisal habis menangani, langsung menggunakan alkohol dan cuci tangan. Menurut dokter, usaha apa yang perlu saya lakukan agar lebih menjaga, baik untuk saya maupun pasien? Apakah usaha yang saya lakukan itu sudah cukup dok? Mohon saran dan masukannya. Ya, kalau untuk terkait pekerjaan, artinya ini pekerjaan di klinik ya? Iya, di klinik. Klinik terapi ya, jadi memang salah satu bidang pekerjaan yang beresiko tertular memang salah satunya adalah bidang kesehatan, entah dokter, entah perawat, entah mungkin klinik terapi, ya salah satunya klinik terapi ini. Nah, untuk protokol bagaimana bisa untuk mengurangi, mungkin yang sudah dibenar ini protokol yang sudah dijalankan seperti menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan atau handscoon, menggunakan masker, itu semua sudah benar, apalagi sudah diikuti dengan cuci tangan dengan yang benar seperti itu. Mungkin ada baiknya juga, jadi selain kitanya juga yang melindungi, jadi saya sarankan pasiennya juga minimal memakai masker, artinya untuk mengurangi penularan. Jadi kitanya juga menggunakan, pasien yang kita tangani juga menggunakan. Jadi artinya ada dua arah, tidak hanya kita juga, karena mungkin kitanya mungkin tujuannya tidak menularkan, namun kita juga bisa apa namanya menularkan ke orang. Artinya jangan sampai pasien yang tadinya masuk kita tujuannya terapi ya akhirnya dengan tidak pasiennya juga tidak memakai masker, artinya malah mungkin bisa jadi tertular seperti itu. Jadi untuk protokolnya sudah benar semua ini. Namun ada baiknya sarannya pasiennya juga diedukasi seperti itu. Jadi pasiennya juga cuci tangan, pasiennya juga memakai masker seperti itu. Baik, dan terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi, di sini ada pertanyaan tentang apa itu yang dimaksud dengan wilayah zona merah nih, Dok. Ini terkait ini ya, pertanyaan apa? Silakan, ya, jadi memang dari pemerintah sendiri ya, jadi membagi beberapa wilayah zona. Jadi terkait dengan area COVID ini, jadi ada zona hijau, kuning, merah. Jadi kalau zona hijau itu dianggap zona aman, jadi aman untuk beraktivitas. Namun kalau kuning itu artinya zona yang tengah-tengah, yang merah itu makan zona bahaya. Di mana zona merah itu sangat resiko untuk tertular COVID sangat besar. Jadi penentuan zona merah ini, zona kuning dan zona hijau ini memang terkait dengan banyaknya orang yang terinfeksi pada daerah tersebut. Jadi berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah, oleh mungkin sarana kesehatan sekitar, itu memang sudah dipetakan. Jadi berdasarkan alamat pasien seperti itu. Jadi di situ nanti kita tahu bahwa berapa banyaknya, nanti bisa dikategorikan. Dan memang daerah ini terkadang bisa jadi upgrade. Misalnya tadinya tempat saya hijau, belum tentu nanti 2 atau 3 hari ke depan tetap hijau. Jadi memang selalu update lokasinya. Baik, Dok, terima kasih atas jawabannya. Silakan Sobat Insul dan pendengar lainnya bisa sampaikan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik, kita lanjutkan lagi ke bincang-bincang kita dan terkait dengan olahraga di luar ruangan ya. Mungkin ini juga menjadi pertanyaan beberapa orang seperti itu. Terkait dengan penularan COVID-19 ini, apakah bisa melalui udara? Apalagi kita sering lari-lari ketika berada di luar ruangan. Bagaimana? Ya, jadi beberapa artikel yang pernah saya baca, jadi kalau untuk di luar ruangan, jadi sangat minim untuk tertular. Jadi Kecuali memang kalau daerah luarnya itu daerah sekitar kesehatan, artinya sarana kesehatan seperti rumah sakit, itu akan beda tingkat penularannya dibanding dengan luar yang bukan sarana kesehatan seperti itu. Namun demikian, sebenarnya yang menjadi concern di sini adalah ketika di luar ruangan itu, tetapi ada orang sekitar juga. Nah, itu yang sebenarnya yang bikin bahaya. Tapi kalau selama itu yakin bahwa daerah tersebut tidak ramai, ya itu akan rendah juga risikonya untuk tertular seperti itu. Baik. Tapi jika misalnya kita berolahraga di misalnya lapangan dan ada beberapa orang di sana, apakah ada perbedaan berapa jarak sosial atau physical distancing ya, daripada ketika kita berdiam diri di suatu ruangan bersama orang, apa itu ada perbedaan ketika kita berolahraga? Ya, kalau untuk berolahraga sendiri atau mungkin aktivitas di luar ruangan ya. Jadi kalau untuk aktivitas di luar ruangan tetap kita menjaga jarak 2 meter kalau sampai saat ini yang disarankan. Menjaga di antar sekitar orang 2 meter, baik itu kegiatan di luar ruangan seperti itu. Kalau untuk perbedaannya ya tidak ada. Cuman kalau yang perlu diperhatikan pada saat ini, kalau misalnya tadi terkait dengan olahraga di luar ruangan, apalagi dengan misalnya contohnya sepak bola, kita mungkin sudah misalnya begini, kita sudah memakai masker saat olahraga misal, tetap lalu kita bermain olahraga, ya tetap sama aja dengan kita menendang atau memegang bola, itu akan salah satu sarana juga bolanya tersebut. Jadi memang tidak disarankan tetap untuk olahraga. Tapi kalau untuk jaraknya ya, kalau di sampai saat ini yang disarankan adalah sekitar 2 meter, radius 2 meter seperti itu. Baik, terima kasih. Kita bacakan lagi pertanyaan yang diajukan oleh sobat muslim. Dok, jika saya memakai masker dalam waktu beberapa jam, misal saat belanja, kenapa sering pusing ya dok? Ini juga kadang terjadi jika saya berkendara memakai helm agak lama. Apakah ini pertanda penyakit tertentu? Oh ya. Jadi kalau untuk memakai masker memang tadi salah, kalau sebenarnya kalau orang normal ya, jadi masker itu kecuali masker, jadi masker ada beberapa macam, ada yang memang masker untuk tujuannya untuk menghindari infeksi yang memang digunakan untuk tenaga medis yang kita sebut dengan N95, itu memang partikel struktur dari maskernya itu lebih selektif, lebih padat, jadi ya lebih kompleks lagi, artinya itu untuk mengurangi resiko paparannya juga lebih tinggi lagi. Namun kalau memang masker yang digunakan sehari-hari yang memang di desain, apalagi untuk masker kain, harusnya itu tidak menyebabkan pusing, apalagi dengan tidak melakukan aktivitas yang berat seperti itu. Namun kalau memang itu dirasa pusing menggunakan masker tanpa beraktivitas berat, mungkin saya sarankan untuk cek mungkin ke periksa, karena kita harus tahu underlying penyakitnya, jangan-jangan mungkin ada penyakit yang diderita seperti itu. Karena orang normal harusnya sih memang tidak dengan aktivitas yang rendah atau yang dengan aktivitas biasa harusnya tidak pusing dengan memakai masker, tapi ditambah tadi dengan ini ya, memakai helm juga karena pusing tekanan. Ya, karena tekanan, kalau mungkin helm sangat mungkin karena tekanan, jadi salah satu helm kan memang padat ya strukturnya, jadi apalagi menggunakan helm yang lama itu bisa menekan struktur yang ada di kepala, ya bisa mungkin menyebabkan pusing seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan sobat muslim dan pendengar lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini melalui chat WhatsApp atau SMS ke 0823-2727-5333. Baik, kita bacakan lagi dok pertanyaan dari sobat muslim. Dok, apakah benar face shield ini lebih efektif daripada masker dalam melindungi diri dari corona? Ya. Jadi kalau untuk face shield lebih baik dibanding masker, sebenarnya pelengkap ya. Jadi semuanya saling melengkapi. Jadi kalau misalnya kita hanya memakai face shield saja tanpa masker, ya masih bisa tertular. Karena memang apalagi face shield kan ada rongga dari bawah ya. Jadi ketika mungkin kalau kita berinteraksi dengan pasien yang terjangkit COVID, ya masih berisiko. Namun memang alangkah baiknya kita melengkapi penggunaan, jadi tetap menggunakan masker, lalu dilengkapi dengan penggunaan face shield, itu akan jauh lebih aman. Tapi dengan penggunaan face shield sendiri tidak menggantikan untuk tidak menggunakan masker seperti itu. Ya. Baik, dok. Terima kasih atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Dok, apakah orang yang sembuh dari corona ini lebih kuat daya tahan tubuhnya dari terjangkit corona kembali, dok? Ya, jadi yang pernah saya baca memang ada beberapa bukti bahwa orang yang sudah pernah terkena corona itu belum tentu tidak akan terkena corona lagi. Karena kenapa? Jadi corona ini yang saya tahu adalah hasil dari mutasi. Memang sebenarnya corona ini sudah ada virusnya dari sebelumnya. Nah, yang sekarangnya memang kan COVID-19. Jadi memang dia baru muncul di 2019 di mana itu hasil mutasi. Nah, ada mungkin juga nanti mungkin di kemudian hari orang yang terkena corona sembuh lalu akan terkena COVID lagi, sangat mungkin, karena beberapa penelitian menyebutkan bahwa COVID ini dia sangat pintar dalam hal mutasi. Jadi dia akan terus merubah dirinya, merubah struktur dirinya, di mana ketika mungkin tubuh kita sudah mempunyai imun untuk COVID yang 19, belum tentu nanti COVID yang hasil mutasi berikutnya juga bisa menyerang COVID selanjutnya. Jadi itu masih belum bisa dipastikan. Jadi apalagi dengan strain yang berbeda COVID-nya itu. Begitu. Baik, dok, terima kasih atas jawabannya. Silakan Sobat Slip dan pendengar yang lainnya bisa kirimkan pertanyaan juga di kesempatan malam hari ini. Kita ada di acara rutin kita setiap pekan Rabu malam bersama Dr. Noardi Yusuf. Kali ini kita bincang-bincang dan tanya jawab seputar kesehatan, pembahasan tentang panduan olahraga luar ruangan di masa pandemi. Silakan Sobat Muslim, pendengar di 1467 AM maupun di www.radiomuslim.com atau para pemirsa di Facebook, di akun fanpage Facebook Radio Muslim Jogja yang sedang mendengarkan atau menyimak melalui streaming, bisa juga kirimkan pertanyaan melalui kolom komentar ya. Silakan kirimkan pertanyaan, bisa juga di nomor interaktif 0823-2727-5333. Baik, ada pertanyaan titipan lagi nih. Dok, apakah berjemur di siang matahari pagi menjelang siang ini bisa mencegah corona, dok? Yang sering ditanyakan juga ini. Oh iya, jadi kalau untuk mencegah sebenarnya kurang tepat istilah mencegah dengan berjemur mencegah corona. Namun beberapa penelitian membuktikan bahwa dengan berjemur artinya akan mengaktifkan imun-imun. Jadi bukan mencegah, namun lebih tepatnya adalah mengaktifkan imun atau meningkatkan imun. Sehingga pada akhirnya ketika imun kita meningkat, diharapkan untuk kita tidak mudah terkena COVID. Itu yang lebih tepat istilahnya mungkin. Jadi untuk berjemur sendiri memang ada beberapa protokol. Jadi tidak disarankan untuk berjemur, jadi memang ada waktu-waktunya. Jadi kalau untuk waktu di atas jam 12 itu tidak disarankan, karena yang mungkin tadinya kita niatnya untuk meningkatkan imun, jadi kalau di atas 12 jadinya malah jatuhnya risiko untuk terkena kanker kulit seperti itu. Jadi memang untuk waktu yang disarankan yang paling baik adalah di antara jam 8 sampai jam 10, yang paling bagus jam 9, yaitu di mana itu sinar yang dibutuhkan untuk mengubah, kalau kita lihat, mengubah provitamin D menjadi vitamin D ya, seperti itu. Dan memang pada akhirnya nanti akan meningkatkan efek imun seperti itu. Baik, jadi sinar matahari itu salah satu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Iya. Untuk membentuk imunitas yang baik. Iya, ya, betul sekali. Baik, kali ini sudah tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Jadi mungkin sedikit kesimpulan dari pembahasan kita adalah olahraga itu baik untuk tubuh kita ya, dok, ya, dan berpengaruh untuk menjaga imunitas tubuh kita, menangkal virus corona. Dan mungkin yang terakhir, dok, dan karena waktu kita juga mungkin habis, mungkin sebagai penutup atau kesimpulan terakhir, mohon kesimpulan di pembahasan kita pada malam ini, dok. Silakan. Ya, sebagai take home message ya, itu sebagai kesimpulan yang bisa saya sampaikan, artinya terkait dengan olahraga di luar ruangan, jadi kita harus mengikuti protokol pemerintah, tetap harus social distancing, tetap physical distancing, artinya untuk olahraga sendiri memang tetap juga harus melakukan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan olahraga di luar ruangan, tetap untuk disarankan olahraga namun dengan intensitas yang ringan sedang, disarankan untuk dalam ruangan. Nah,